Ya penonton yang baik, wayahe guyu ya melok guyu, wayahe keplok ya melok keplok, kono do geger guling no meja, guling no kursi, ra karuan pak, sampeyan guling no bojo wae. Nang apa ngenyek we, nyek we, nyek wong we, mergo atine rusak. Lah nek aku ya gak, lah nek wong mesem ya aku berarti seneng aku. Nyapa hati kok dikotori? Ya harus dong, pede dong. Nyatanya fans aku begini banyak. Aku wis ngono ae nyantai. Ono wong kok mesem ambek aku, ah, berarti seneng aku. Soalnya aku ya seneng kuwi. Lha penak to, lha wong iki timbangane benci-bencian gak ya antuk penak sayang-sayangan. Oke sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nashkuruka Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana famsurna alal qawmil kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'an li waziram min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedung Tuban, baik dari jajaran syuriyah, tanfidiyah maupun banom-banomnya, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang wajib sesarengan kita taati lan kita ta'zimi, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat, bersama jajaran Musbika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Andan Ramil atau yang mewakili bersama para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan yang saya hormati, konco-konco takmir masjid Subulul Huda, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, Bapak Ibu dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula kangeni, ingkang kula hormati rahimakumullah, mugi-mugi kanthi ikhlas dereaken hormat wonten majelis haul ke-20 Allahu yarham Simbah Kiai Haji Ridwan Amari dan Simbah Kiai Haji Hasyim Rabawi. Kula panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Mbah rapate amin nak. Kula dongake dulur-dulur sing rawuh sedaya muga-muga tansah pinaringan sehat wal afiat. Pinaringan iman lan takwa ingkang kiat. Ilmu ingkang manfaat. Ibadah ingkang istiqomah tur giat. Pinaringan bahagia lan selamat dunia akhirat. Iman niku kedah kita tanamkan secara kuat di hati kita. Langkung-langkung di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang kita cintai, yang akhir-akhir ini agak goyah karena diguncang oleh macam-macam isu, terutama dari segi perpolitikan. Kula suwun dulur-dulur kula, jenengan tetap tenang, tetap guyub rukun, ngoten nggih? Selama bangsa Indonesia mau hidup rukun berdampingan secara damai, insya Allah Gusti Allah akan menurunkan kenikmatan, rizki dan keberkahan. Tapi yen ora gelem rukun, do seneng congkrah, do seneng poro padu, do seneng gegeran, yang diturunkan Allah adalah azab, musibah dan malapetaka. Na'udzubillah min. Pesen kula, kalau ada elit politik sing teng dukur-dukur niko sami geger, jenengan mboten usah nderek-nderek. Namine politik niku pol-polan nek itik-itik. Jadilah penonton yang baik. Wayahe guyu ya melok guyu. Wayahe keplok ya melok nek itik-itik. Keplok kono do geger. Jadilah penonton yang baik. Wayahe kursi ra karuan, Pak. Wayahe guyu ya melok guyu. Wayahe keplok ya melok nek itik-itik. Keplok kono do geger. Jadilah kondisi masyarakat akhir-akhir ini. Wayahe guyu ya melok guyu. Godhong wayahe keplok ya melok nek itik-itik. Kono do geger. Jadilah kondisi masyarakat akhir-akhir ini. Wayahe guyu ya melok guyu. Godhong wayahe keplok ya melok nek itik-itik. Kono do geger. Jadilah kondisi masyarakat akhir-akhir ini. Wayahe guyu ya melok guyu. Srek srek srek dikumpulno gampang, tapi nek wis ngelumpuk angel ditaleni remek diklumpukno pancen gampang, tapi nek wis ngelumpuk ditaleni set remuk. Masyarakat sak niki ngoten, nek dikumpulno niku gampang, ayo kumpul, tapi dijak kompak dadi siji ukhuwah rondo angel. Mergo godhonge garing diklumpukno gampang, tapi nek wis ngelumpuk suarane kemresek. Ngene iki diklumpukno ana pengajian ya do nglumpuk gampang, tapi lek wis tekan nggon pengajian wayah ceramah ya sik do kemresek, terutama lambe-lambe kudungan. Mula saestu Bu, kula nyuwun tulung jenengan nangsal nyawang kula. Pancen kula ten mriki diundang niku nggih kanggo dirungokno ya kanggo disawang. Monggo jenengan nyawang kula ning saestu kula pesen, kula nyuwun tulung kanthi sanget. Nek nyawang kula mpun ngantos gadah perasaan aneh-aneh. Aku cuman khawatir sih, takutnya ada yang punya perasaan bojoku kok orang ganteng kaya kiai kuwi. Mboten niku mboten nangsal, soale wajahe sampeyan juga tidak secantik istri aku. Ya enggak level lah. Wong ngeten mawon ana sing batin kok. Kula niku nek dibatin krasa. Nembatine ngene kok. Ndah ne yo aku dadi bojone Anwar Zahid. Ngono kuwi ya ora oleh. Mutiwasan sampeyan mboten batin wong aku moh. Maksudnya mau nolak godongnya garing, makanya pun kaget lek negarane awak dhewe ku saiki kemresek. Ono masalah perekonomian ya kemresek, ono masalah hukum ya kemresek, ono masalah politik ya kemresek, wis to nopo wae kemresek mergo godongnya. Ya sing paling parah godhong garing niku gampang diobong, gampang dibakar mergo godhonge garing. Masyarakat sekarang itu mudah diprovokasi, gampang diobong-obong, gampang didu, gampang diojo-ojoi. Mulane kula suwun saestu jangan mau diadu domba. Kelemahan bangsa kita salah satunya niku gampang diadu domba. Ngantek dijajah Londo suwene 350 tahun kan nganggo strategi divide et impera. Kowe ora ngerti ya wis, sing penting manggut-manggut ngene lho. Kanggo nutupi goblokmu. Politik adu domba. Makanya saya pesen jangan mudah diadu domba gara-gara beda kelompok, gara-gara beda partai, gara-gara beda organisasi. Diadu domba akhirnya geger tenanan. Ingat, yang mau diadu domba berarti dia benar-benar domba. Domba aku bahasa Inggrisnya the wadus. Untuk mengantisipasi itu, tanamkan iman yang kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong yen imane wis kuat, engko terbentuk karakter sing apik. Seorang mukmin sering saya sampaikan harus punya karakter seperti lebah. Masalul mukmin kamasalin nakhl. Seorang mukmin itu sifatnya seperti lebah. Bahasa Inggrisnya the tawon. Piye sifate tawon sing kudu kula sampeyan contoh? Pertama, tawon niku tidak berteman kecuali dengan teman yang baik. Dia hanya berteman dengan sesama tawon. Leh milih konco ora sembarangan. Apa jenengan nate ngertos ana tawon konconan karo codot? Mboten, wong mukmin yang ngono. Berkawan, berkasih sayang hanya dengan yang sesama mukmin dan seakidah. Kalau urusan berbuat baik, bersikap baik kepada siapapun, kita harus bersikap baik walaupun kepada non muslim. Beda akidah, beda agama, kita diperintah bersikap baik. apalagi akidahe podo, agamane podo, kok ora gelem rukun. Dikongkon sing apik, menyikapinya dengan baik. Harapane lek disikapi apik, ben tersentuh atine, engko gelem ngrasuk Islam. Islam niku ngono. Tapi kalau soal akidah, ya tetep lakum dinukum waliyadin, prinsipe kudu kuat, ora oleh lenya-lenye. Mula hati-hati leh milih konco, soale konco niku nulari. Konconan karo wong apik ketularan. Konconan karo wong elek ketularan. Konconan karo wong sregep ngaji ya katut sregep. Konconan karo wong sregep ya iso katut sregep. Konconan karo wong sregep salat jamaah, insyaallah ya katut sregep salat. Konconan karo wong sing kulino no karaoke, ajep ajep ajep ajep ajep ajep ya katut sregep. Kulite wedhus kuwi asline remeh, ambune lebus, pengok, pesing lek sek kantil weduse. Tapi nek pinter milih kanca iso dadi mulya. Kulit wedhus gelem konconan karo Pak Camat, dadi jakete Pak Camat. Katut mulya kaya dene Pak Camat. Pak Camat dihormati wong, kulit wedhus sing dadi jakete Pak Camat ya katut dihormati wong. Nggih napa nggih? Pinter milih kanca. Tapi nek ora iso milih kanca, kliru. Katut remeh. Kulit wedhus konconan karo maling, dadi jakete maling, dienggo karo maling, malinge ketangkep. Gepuki wong sak desa. Kulite wedhus ya katut digepuki. Kulit wedhus kok konconan karo Al-Qur'an, dadi sampule Qur'an, ya katut mulya kaya dene Al-Qur'an. Wong rawani nyekel nek ora duwe wudu. Nek ndelek panggonan dhuwur rawani nglelerno nang ngisor wedi kualat, gawane dipondong rawani nyengkiweng. Ayate Quran bar diwaca, Qurane diambungi. Kulite wedhus katut diambungi. Coba nek sek kantil karo weduse apa sampean mentolong ngambung? Pemane pas incer bokong. Wayah ngambung diuyui. Ngapunten, nek keliru milih kanca, lulang wedhus kanconan karo kayu, dadi terbang, ya apa-apa dikeplaki karo bocah-bocah. Kumpul kayu dadi bedhug, limang waktu ya digebuki terus. Nomor loro. Tawon niku mboten dahar kecuali daharan ingkang sae, tidak mengkonsumsi kecuali makanan dan minuman yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Panganane nopo, sari-sarine kembang. Sama nopo tau tumon, ono tawon mangan telek. Tawon celutak. Wong mukmin niku jangan mengkonsumsi kecuali yang halal lan thayyibah. Sampai dijogo sing saestu. Pokoke yen ora terjaga kehalalane, aja didahar, aja diunjuk, aja dinggo. Karena konsumsi makanan, minuman niku mempengaruhi karakter dan kepribadian. Man akalal halal sofat fikratuhu wa qalbuhu. Sapa wonge sing konsumsine halal, daharane, unjukane, pakaiane, maka orang itu akan jernih pikirannya, bersih hatinya. Anggota awake pinter-pinter, mripate pinter, kupinge pinter, irunge pinter, cangkeme pinter, tangane pinter, sikile pinter. Waman akalal haram asad jawarihuhu. Sapa wonge sing panganane haram, ombenane haram, pakaiane haram, sing berkaitan karo awake dohir batin akeh harame, maka organ-organ tubuhnya gampang tumindak maksiat, gampang lakoni dosa, dadi nakal, mripate nakal, kupinge nakal, irunge nakal, cangkeme nakal, tangane nakal, sikile nakal. Mbakno mripati ana sing nakal, ana sing pinter. Mripat pinter betah dijak maca Al-Qur'an, betah dijak melek ngaji. Tapi nek mripat nakal, jak maca Qur'an diluk wis kier-kier, jak pengajian diluk wis ngantuk. Tapi nek ketok bokong gede plorok. Senengane ngincengi wong adus. Assalamualaikum. Kuping ini ku nek kuping pinter seneng ngerungokke ngaji, ngerungokke maca Quran, ngerungokke wong sholawat. Nek kuping nakal dike ngerungokke ngaji ngono iki iso cureken kok. Dike ngerungokke sholawat iso buntu, tapi lek ana wong rasan-rasan yo leh ning klingno. Cangkemku nek cangkem pinter seneng maca Quran, maca sholawat, seneng zikir. Cangkem nakal senengane yo adu-adu mitnah tumbak cucuan omongan kene didol mrono omongan kono didol mrene. Halo. Tangan kowe nek tangan pinter, cali tasbih yo candak cek langsung muter tasbih. Ngono. Nek tangan nakal ketok dodo mentek-mentek yo kudu nyemek. Sikil iki urusane wong gerang ya Le. Sikil kuwi nek sikil pinter, krungono pengajian ya kudu jangkah wae, kudu melangkah, kudu budal ae ana pengajian nanti kudu budal. Sikil pinter, dicak ngaji ngene iki ya kuat, lungguh suwe petang jam, sila ya kuat. Dan nek sikil nakal, dicak ngaji iki ora patek kuat, diluk gringgingen. Mula selus golek sendenan ben iso sembujung. Sampai uwet-uwet disendeni. Ora peduli dirubung semut. Jak sila ora betah, tapi lek eneng gong eneng tayub iso jentit. Mula hati-hati memberikan konsumsi untuk tubuh kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, karena itu akan mempengaruhi kepribadian. Atas-atas nggih. Tiang sepuh biyen akhlake api-api, anak-anake kelakuane yo api-api, morale api-api, soale panganane niku terjaga kehalalane. Nek urung resik tenanan, ora wani mangan, ora wani ngombe, ora wani gawe. Hasil panen, hasil penggawean, hasil dagang nopo mawon, nek wong biyen niku diresiki sik. Di zakat isik, di sodako isik, nek wis resik, lagek tinggu, dipangan, diombe, dai blonjo, kembiayai anak. Wong sakniki lak bal gedual to. Sing penting oleh akeh, kadang-kadang kon zakat yang bulet, wonten napa mboten? Wonge ya teko? Nganggo klambi piye? Hati-hati ngoten. Wong biyen ku hati-hati ngoten. Mula wong biyen sehat-sehat. Soale panganane niku diselir, diseleksi, ora sembarangan kaya wong saiki. Sakniki kuwatah jenis-jenis penyakit. Semakin maju teknologi, semakin maju ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, semakin kathah jenis penyakit. Gimana apa mboten? Biyen ora pati akeh jenis penyakit, panganane lo dijogo wong biyen. Wong sakniki Masya Allah, apa sing ora diuntal. Mulane hati-hati mlebokke tenggene awak. Sakniki kathah obat-obatan wis mengandung bahan kimia, iku membahayakan kesehatan tubuh, bahkan kesehatan jiwa. Nek ngene iki kan ora bahan kimia. Nah iki menengok gue ada sponsore nggih Bio 7 obatnya ya praktis ya penak, karek netesno ana banyu diudi diombe. Sampeyan saiki lara ngelu nggo obat dhewe, weteng nggo obat dhewe, dengkeken nggo obat dhewe, mripat nggo obat dhewe, rong tekem mbok ombe pisanan. Lah iki kan praktis to ngono, kowe mesti gremeng oleh pira ilang ngono to. Wile oleh pira niki ra yo urusanku to. Ngene iki bagian dari ikhtiar supaya sampean sehat. Ngono lho. Ya pancane promosi. Ini akhir-akhir ini selalu mengintili saya, mengetutkan saya. Ya alhamdulillah luweh laris. Lho soale yo kata sing terbukti lebih baik mencegah daripada mengobati. Mboten wis resmi oleh izin teko Dinas Kesehatan, wis pun mboten mengandung bahan kimia. Ya wis ngono kuwi sponsore. Wong biyen niku hati-hati saestu sampai duwe bayi dikasih ASI secara eksklusif. Paling diluk 2 tahun wong biyen lagi disape. Kadang ana sampai kelas 6 lho sik mentil. Kok pengalaman? Aku sik dereng sekolah wis ditinggal sedo ibuku kok yo malah ora tau mentil sapa sing ngapa tak pentil. Mentil-mentil ya wis gedhe iki. Ya Allah. Bu. Bu. Dikasih ASI selama 2 tahun minimal, makane akhlake bocah biyen apik-apik, sopan-sopan, tawanduk, tata krama. Mosok biyen neneng wayah pengajian cah cilik-cilik do petingkringan dolanan ngene iki. Reneng nek biyen. Karo ibuke ya dicewekeli tenanan. Ya aja kene mau ngaji iki lho, wayah ngaji aja rame. Saiki malah guyang-guyu kok Bu Aneh roh anake. Gila toh, anakku pinter ngono kae. Wis iso dolanan dhewe, kuwendel anakku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang mohon maaf, ibu habis melahirkan tuh suruh ngasih ASI ke anaknya 2 tahun itu jarang yang mau. Kadang mek 6 wulan, ono sing mek 3 wulan. Ada yang dikasih ASI cuma 2 bulan. Setelah itu ibunya tidak mau lagi mengemii dan mementili anaknya. Napa bahasa Indonesia nih? Sorry, aku menghindari kata-kata susu. Malah mbok jelas no. Wes diganti sing pabrikan kuwi. Kalengan sasetan padahal kuwi wae sapi. Aja kaget lek anakmu wateke kaya pedet. Kancang-kancangnya wis budal ngaji, anak diobrak dikon ngaji malah nyundang-nyundang mempedet tok kongkon sekolah yang ngono nang sekolah gue lho, sama Nora ngerti po nilainya yang merosot, peringkatnya turun gara-gara ras regep sekolah, kan anak budal sekolah nyelentik-nyelentik mempedet kongkon tuku lombok, nunggone tuku pinggir rumah nunggone kone mboknya tuku lombok jawabnya gue ya mooh pedet jajal anak zaman kayak susu kuda liar ngelak keluyuran nih ra mulih-mulih raso boma hati-hati bu woi berikutnya rabar-bar tawon itu tidak tinggal kecuali di tempat tinggal yang baik gawe omah mesti no panggonan sing resik apa no tawon gawe omah no peceren tawon bento woi tur lek gawe omah panggonane dhuwur nek ra pange wit ya ana wuwungane omah niku simbol ketinggian derajat wong mukmin niku manggen ten pundi mawon milih nggon sing bersih hoi berusaha membersihkan lingkungane berusaha membersihkan desane dari hal-hal yang kotor yang berbau maksiat umpama ana desane kok ana model adu pitik ngono ku ya piye carane supaya adu pitik kuwi ilang lapor nggone Pak Kapolsek. Ora kok diobrak dhewe engko tambah gelut karo tanggane. Laporne nang aparat hukum. Engko biar Pak Kapolsek yang menindak. Kenapa? Karena ini kotor, gak gelem manggon ning panggonan sing kotor. Kok umpamane ana sing tukang anakno dhuwit, wonten apa mboten? Omahe sih endi nggone? Engko aku hampirno diluk ya. Ya berusaha piye carane supaya riba ngono iku iso ilang. Tangga-tanggane ya kudu dikandhane kabeh. Aja nyilek dhuwit nang kono kae. Aja utang dhuwit nang kono, ketekek kowe engko. Ha mbok dhewe tukang anakno dhuwit nek ora ono sing ngutangi ape apa? Oh, terpaksa, Pak. Terpaksa, Pak. Kowe sampean berarti padha karo ndukung rentenir. Berusaha untuk bersih kaya tawon. Kau umpama ana desane ana sing tukang dodol togel, wonten apa mboten ten mriki? Ngono ku bojomu ya tuku. Ya padha koplake kok. Wis karoan dilarang negara, dilarang agama. Ya piye carane supaya bersih ngene iki nggarai desa ora barokah. Ayo piye carane supaya ilang pertogelane? Ya aja ditukoni. Eh alah, Pak. Nek aku golekno contone ana wong dadi sugih gara-gara judi. ana wong dadi sugih gara-gara togel. Ora ana, emu ndak kere ya. Sapi kadol, mas-masane bojone peloroti kabeh. Rumah tanggane bubrah gara-gara ngoten niku kata sawah kadol kata lha sing dadi sugih gara-gara ngoten niku ra ono blok wong kok gelem dibujuki gelem diapusi lho ra ono critane wong dadi sugih perkara ngoten niku gek dosa woi woi modele kaya akeh sing tersinggung kok. Mbah. Lek piye? Ben ora usah ditukoni ben di kremusi dhewe kuwi kupone kuwi. Mulane aku ngaji kudu ati-ati iki. Iso diramesi diudoni tenan ambe wong kene. Yo ora ngenyek wong penggaweane Pak Lekmu yo ngono kuwi kok. Wong ini iki sing marake desane ora barokah. Hoi. Entawon ya berusaha bersih lingkungan. Keberadaan sampean itu membawa manfaat bagi lingkungan. Dadi nek iso masyarakat iku seneng karo sampean, ora ketemu sampean iso kangen. Yu sampean pirang-pirang dina nanti to yu kok ora ketok. Aku nek ora ketok sampean sedina rasane uripku kaya ana sing kurang kok yu. Nek iso ngono, aja kok tanggamu lek ngomong, "Yu, kowe ora usah rene-rene yo. Aku masih rain nemen blenek." Maneh tawon niku tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Sing ditokne apa? Madu. Wong mukmin ngono, tidak mengeluarkan ucapan maupun perbuatan kecuali ucapan dan perbuatan yang baik. Ringkese ngoten, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, tawon niku mboten bakal ganggu, mboten bakal ngelarani, mboten bakal ya ngentup. Ora bakal ngentup kecuali diusik ketenangane kecuali diganggu. Wis to? Enggak akan menyakiti kalau enggak diganggu. Niku tawon. Jajal, eneng tawon. Rungokno to? Eneng tawon kok mumet e. No, ndukure ndasmu ya. Misalnya ngapunten ana tawon kok ten ndukure sirahe panjenengan. Wong wong wong wong wong wong tawone lho mumet nang ndure ndasmu. Tendure sirah jenengan niku, Bu. Nang ndhuwur ndasmu iki lho. Krungumu ngono kuwi asline zikir tawone kuwi. Allah Allah Allah Allah Allah. Nang krungone sampean asline Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kowe nek ora percaya ana tawon mumet nang ndhuwur ndasmu ya. Cekelen cek terus templekno kupingmu situk. Engko lak metu. Ya Allah ngono. Aku dientup kok kowe. Asline ora gelem ngentup dhek. Ora bakal ngentup yen ora diganggu. Ambek jarake kalih sirang jenengan niku ndek erek jarake tawon karo sirang jenengan karo ndasmu iki lho. Erek jarake. Selama ora diganggu ora ngira ngentup. Kene apa tawon kok ngentup? Le tanganmu ketawe-ketawe kok. Jere tawon, pengen jajal saiki. Cepet to. Wong mukmin ngono. Enggak akan bikin onar, enggak akan bikin rusuh dimanapun, enggak akan bikin rusuh selama tidak disakiti. Nah, iki sering saya pesankan kepada kanca-kanca banser. Banser kudu duwe karakter kaya tawon. Tapi alhamdulillah selama ini gak ono banser bikin onar, gak ono banser bikin rusuh. Sampean tahu krungu ono tawuran antar banser? Tahu krungu banser ngobong toko? Dan tahu nangkep banser ngobong mobil ora ono. Woi. Woi. Ndak ono. Tapi jangan coba-coba menyakiti. Ulama difitnah. Ulama dielek-elek, wah kecekel banser, kelar hidup lo. Macem-macem, dintop kok. Banser ngene-ngene iki ora wedi mati, wedine dhek iki lesu. orang ngombe ya wes kok. Wong mejane ulik-ulik kok. Sepurane nduk, ku tahan nduk. Iki kan tanda apa wae iki iman iki nek ora kuat. Akibatnya ya kutah akidahe. Eneng ajaran anyar akhirnya katut, eneng ajaran anyar rumangsane kaya bener-bener akhirnya nyalahke piwulange para sepuh biyen dianggap sesat lah, dianggap apa? Guling imane mergo apa? Ora kuat mancepe. Isih ulik-ulik kaya mejamu iki. Lah pak ngene dhewe ulik-ulik ngene kan. Kenek goyangan saiki guling ngono kuwi. Coba iki umpama kuat, ora ngira guling akidahe. Wis api-api gelem ndongake para sepuh ingkang sampun sumare meringeti haul kaya ngene iki. Wah, kuwi sesat iki ora bener wi, guling akhire akidahe. Oh ngono kuwi pangapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teruskin apa mboten? Terus tawon niku nek duwe cita-cita fokus. Nah, pancen lakone tawon kok. Sekali miber pur dia mampu menempuh jarak 60-70 km tanpa hinggap sekalipun. Orang nganggo menclok. Kuat. Sekali menclok, plek, cita-citanya tercapai. Dia hinggap di kuntum bunga, dia dapat sari-sarine kembang. Beda karo laler. Laler mabur pur terus menclok plek. Mabur pur menclok plek, wis gak konsisten blas. Duwe cita-cita ya ora kelakon, gak mencloke sembarangan. Pur mabur menclok plek netelek. Bar menclok telek pur mabur plek menclok ha sirahe Pak Camat. Padahal lalere urung ijo kuwi. Belum cuci kaki, belum cuci tangan. Malah pur mabur plek menclok sirahe Pak Kapolsek. Jan kurang ajar laler kuwi. Pur menclok neh, negone telek. Mabur neh pur plek menclok sirahe Pak Lurah. Ngono kuwi gak ya kurang ajar. Pur lewat sirahe Anwar Zahid diliwati tok. Lah terus masa karepku to sing ceramah aku kok. Nah, akhirnya pur plek menclok sirahe Banser. Ngono kuwi. Dadi lek duwe cita-cita ngi gampang gampang kena alangan. Mulane kanca-kanca santri sampean lek duwe cita-cita ngapalke Quran, saurunge target tercapai aja sampai menclak-menclok. Mahasiswa sebelum cita-citanya tercapai aja gampang menclak-menclok. Aja tolah-toleh. Halangan dan rintangan pasti menghadang, tapi harus mampu dilaluinya. Terbang tinggi terus tanpa menclok. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka untuk menguatkan keimanan itu para jamaah rahimakumullah, sore niki panjenengan wau sareng-sareng zikir, donga dirangkai dalam tahlilan. Halo. Halo. Niku supaya lesane panjenengan barokah. Uripe panjenengan barokah. Soale sing medal keng lesan jenengan sing wonten nilaine nang ngarsane Allah nggih namung kalimah-kalimah thayyibah niku. Liyane kalimah thayyibah sing metu kok lesane menungso niku kadang-kadang malah ndadekno dosa. Lah kalimah thayyibah niku napa? Zikir kita kepada Allah, selawat kita sanjungkan kepada Rasulullah, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, selawat. Omongan sing apik, sing dibutuhno, sing manfaat. Lho liyane niku mboten enten gunane sing medal keng lesane menungso. Halo. Ora percaya jajal dibuktekno sing metu kok cangkeme wong apa iler. Ilere menungso karo ilere walet larang pundi? Walet ngiler lho, sak kilo iso 10 juta tekan 15 juta. Ilere wong Tanjung. Eh lah kok coba ilere menungso payu, kiai-kiai kae wis do sugih-sugih ra karuan. Nah, santri-santrine nek turu ilere kon ngadahi ember. Seminggu 10 kilo, seminggu 10 kilo, sak wulan gak ya wis 40 kilo. Lah nek ping 10 juta gak ya wis 400 juta. Mencorong ngono tenan, aku rasa ceramah dok ndi-ndi kok. Nadai iler. Ana maneh sing metu teko cangkem idu. Idune menungso karo idune tawon larang ndi? Tawon ngidu dadi madu, sak botol 500.000 ana sing sak juta. Idune sampean? Salah ndelek iso dadi perkara. Saman lera roh tepak nang ngarepe omah, erek karo ratan, eneng wong mlaku. Saman moro ngidu, nang itu gede. Terus kena raine. Dawa iki urusane. Iso musuhan tekan anak putu kok gara-gara salah ndelek itu, nggih napa nggih? Omongan sing metu teko cangkem kok rasan-rasan. Halo. Ya ora ana manfaate malah nambah itu. Unda-tunda tadu-adu fitnah tumbak cucuan yang nambah-nambah itu. Ya Allah. Malah jenenge sampean zalim nang wong, padahal berbuat zalim kepada orang lain sama halnya dengan mendolimi diri sendiri. Sampean kok jiwit wong, alamat sampean ya bakal dijiwit wong. Man hasyada zara'a, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa menabur angin pasti akan menuai badai. Sing diunduh tergantung tandurane. Lek nandur pari yang unduh, nandur tebu yang unduh, nandur melon yang unduh. Aja arep-arep panen semongko, lek sing mbok tandur rawe. Artinya berbuat zalim kepada orang lain sama dengan mendolimi diri sendiri. Elek-elek wong liya kuwi hakikate padha karo elek-elek awake. Wes ora usah tak dawak-dawakno kesuwen waktune. Yo. Mulane asline apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mulai kebulet, kesrimpet. Ayo Bu nyaut, kebul, kesrim, keplet, kecit, pikiran ru, atine sum, rezekine ser. Wes. Kuwe karek et-et ae. Mungkin ini gak yo angel kok. Itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Bima kuntum ta'malun, karena perbuatan kita sendiri. Beline meneh. Sing medal teko lesane kula jenengan, sing ana manfaate, ana nilaine nang ngarsane Allah, nggih namung kalimah-kalimah thayyibah, zikir, selawat, istighfar, tahlil, tahmid, takbir, liyane kuwi ra ana gunane. Ilere kalah larang karo ilere walet, idune kalah larang karo idune. Lha kuwi sing metu teko dhuwur, apa maneh sing metu teko knalpot? Sing metu teko knalpote menungso, kuwi sik larang sing metu teko knalpote sapi. Kok knalpote sapi yang keluar adalah the tletong. Wong saiki payu kok, lha tletongmu payu apa ora? Kalah karo sing metu teko knalpote pitik. Knalpote pitik ngetok nondok. Didatar kenek, digoreng kenek, digodok kenek, dike campuran nge jajan enak, dike campuran ngobe jamu, wah datik no sehat, kuat, ayo jajal sampean ngobe jamu campurin dokmu dewe. Mulane ngapunten, uy diterusna mboten, podo-podo omongane hasilnya beda-beda. Lek omongan sampean kok omongan ngaji, tambah ilmune. Omongan sampean kok kalimah thayyibah, zikir, sholawat, istighfar, tambah ganjarane. Lek omongan sampean omongan rasan-rasan, tambah dosane. Dengaran kok nyaut. Lek omongan sampean omongan utang, tambah koplae. Mesti tambah sumpek. Ngene apa mboten? Maka padha-padha ngomong, ayo ngomong sing apik. Soalnya omongan kuwi nular nanti ya nunggane sing ngrungokno. Omongan apik ya nular apik, omongan elek ya nular. Sampeyan ngomong apik padha karo nularno apik, sampeyan ngomong elek padha karo nyebarno. Mbora semangat baleni. Sampeyan ngomong apik kuwi padha karo nyebarno apik. Sampeyan ngomong elek kuwi padha karo nyebarno. Contoh, saiki aku ngomong apik pisan ae, dirungokno kuping 5000. Iki aku padha karo nyebarno apik ping 5000. Ngene apa mboten? Nggih. Sebalike, aku ngomong elek pisan ae, kuwi padha karo nyebarno elek ping 5000 wong dirungokno wong 5000. Apa maneh saiki dunia tanpa batas yang namanya dunia maya. Sampeyan ngupload elek nang gone Facebook, nang gone Twitter, nang gone apa WhatsApp, nang gone apa ae kuwi. Woi, ngomong elek situ ae, langsung nyebar sak dunyo. Woi, podo karo sama nyebar no elek sak dunyo. Selama uploadan kui urung hilang, Sampeyan wis mati kuwi lho sik tetep oleh dosane terus. Jelama kuwi sik urung ilang nek diwocani wong terus nyebarno elek nyebarno fitnah model ngono kuwi. Aku mek ngelingno tok, ati-ati karo setan gepeng kuwi. Ya sing bocah keli kuwi kok apa? Akeh bocah sekolah ilang ya gara-gara setan gepeng kuwi. Dibujuki lewat Facebook, katut, digondol mirip, diculik, ilang, ilang seapa-apane. Hati-hati dok, aku ora meden-medeni. Banyak fitnah yang tersebar melalui media-media semacam itu. Bahkan ada yang bertujuan untuk merongrong keutuhan NKRI. Sekarang beredar isu gini. Awas, ada PKI gaya baru, gini. Wis ta lah, sampean lek ana isu model ngono-ngono kuwi, aja gampang terpengaruh. Halah, eneng kadal kok playumu kaya ngono kuwi. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Wae nang lungguh maneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pilihlah omongan yang baik. Karena omongan itu akan mendorong pembentukan karakter manusianya. Omongan yang baik akan mendorong manusianya menjadi baik. Halo. Tadi sudah saya sampaikan, iman yang ada di hati kita harus bisa mengekspresikan amal soleh. Iman yang ada di hati kita harus bisa mengeluarkan perilaku-perilaku yang baik. Jenenge amal-amal soleh. Mergo sing gerakno amal soleh kuwi ya iman. Amanu wa amilus. Banteri to? Amanu wa amilus. Beriman dan banyak beramal soleh. Wong niku yen imane kuat, amal solehe kathah. Yen imane lemah, tipis, amal solehe kedhik. Yen randuwe iman ya ora bakal iso nglakoni amal soleh. Mulane kene apa wong kok dosa, kene apa wong kok nglakoni maksiat, soale imane pas ilang. Sehingga ora ana copet mau beraksi kok maca niat bismillahirrahmanirrahim nawaitul nyopeta lillahi taala. Pokoke sumbere amal-amal sing dilakoni menungsa kuwi apa sing nang jero atine. Ibarat ceret kuwi sing mancur teko cucuke ya apa sing dadi isine ceret mang. Ceret kok nang jero isine teh disuntek kok cucuke ya mancur banteri. Ceret kok jero isine kopi disuntek teko cucuke ya mancur. Ceret kok nang jero isine jahe disuntek teko cucuke ya mancur. Ceret kok jero isine susu disuntek teko cucuke ya mancur. Nek sing mancur susu mesti langsung loro. Nek siji ya jenenge su ngono tok. Nek siji jenenge, nek loro jenenge, nek telu jenenge. Lah ngono. Makane susu ki mesti loro. Lah nek siji kaya mok su ngono tok. Aku kelingan. tahu mlebu kantin ditakoni karo sing dodol, "Mas, minum apa?" "Aku ya pas pengen susu, Mbak." Ditakoni, "Pakai es, Mas?" "Ya mesti susu tuh pakai es, kalau enggak pakai es namanya UU aku." Oh, susu ku ya mesti pakai es tuh, kalau enggak pakai es namanya sama dengan nasi bebek itu harus pakai B, kalau enggak pakai B namanya nasi. So. Ceret kok jero isine santen disuntek teko cucuke ya metu. Jero isine dawet disuntek teko cucuke ya metu. Lah nek ceret jero isine uyuh disuntek teko cucuke ya metu. Walaupun jobo adai ditulisi komedi teh manis, tapi mergo jero isine uyuh disuntek teko cucuke sing metu ya uyuh. Mula jangan mudah tertipu dengan penampilan luar. Kadang penampilan luare teh manis, ternyata daleme uyuh. Penampilan luare medeni, jubahe kelengsreh lemah. Nyaponi laran, sorbani 800 meter. Tasbih ra umume wong, kelopo direntengi. Nek muter ya tangan loro gelodak. Ojo gampang ngepengaruh karo penampilane, delok atine, delok kualitase. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri-santri lanang, cowok-cowok, jangan mudah terpancing, tertipu dengan penampilan luar cewek. Kadang-kadang gara-gara uploadan foto nang Facebook langsung sampean terpancing. Kuwi to fotone nganggo kamera beautiful. Nganggo kamera 360. Ya ketok kinclong, ketok alus mulus, asline yang geronjal-geronjal kok. Mulane saiki akeh wajah-wajah editan. Ya tersinggung wong sampean kulino. Kan kamu mulai sayang sama aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula niku kena nggo ukuran. Wong niku kapan iman no atine apik, medal lewat lesan dadi omongan nggih omongan apik, medal lewat perilaku perbuatan nggih dadi perilaku perbuatan apik, mergo dasar nang jero atine ku imane apik. Sebalike, kapan atine elek imane elek, nyeprote lambe mesti nyeprot elek, mecotote cangkem mesti mecotot elek. Sepuntene kula omongane kasar, loro atimu ya ben sampean lek pengen sing alus ya kapan-kapan ngundangno kiai bangsa alus ya begecil to demit ana undangan kula umpama kok dilokke ceramah kok kasar. Bagi saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Nek laris ya ana kase ngrungokke cepet nyebare. Nimbang ceramah halus ra payu. Halus ceramahe sing teko mek wong pitu. Sing lima ngantuk, sing loro turu ngono kuwi. Halo. Halo. Toh tidak semua yang kasar itu jelek, kadang-kadang kasar tapi apik. Tidak semua yang halus itu bagus, kadang-kadang halus tapi elek, halus tapi mencelakakan. Contoh, ngelumut ya halus. Ngeliwatinya pengen kejelungup gue. Emparut ya kasar tapi ya dibutuhno karo ibu-ibu. Nggih Bu nggih. Loh ya kuwi kasar tapi kasar-kasare parut ndadekno lulut, ndadekno nurut, apa maneh kasar-kasare janggut. Ndadekno ngrakut. Ngapunten. Iman kula sampeyan aja sampe kecampuran rena-rena. Iman niku aja sampai kecampuran barang sing kotor. Soale iman niku sambunge nanggone Gusti Allah Kang Maha Suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bagus, baik, dan Allah tidak mau menerima kecuali yang bagus-bagus, yang baik-baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta yang indah-indah. Halo. Uang kuwi yen atine wis apik, ketekanan barang ngelek lho iso dadi apik. Mbah rapati paham ketoke sampean diomong yo. Aku jane yo sadar, aku jane yo sadar sing tak omong iki wong-wong sing rapati cerdas. Tak mulane yo tak kei bahasa sing gampang dipahami. Wong kuwi yen dasar imane apik, atine apik. Senajan dielek-elek kaya apa, penompone tetep apik. Difitnah, digolimi, dielek-elek ra karuan, penompone tetep apik, ibarat segoro. Ambo dicemplungi batang sak pirang-pirang, orang arah berubah dadi basin wong segoro. Beda karo peceren. Guyang minyak wangi 10 botol ya tetep basin wong peceren. Kaya ngono-ngono kuwi. Peceren no kono kae lho aja tersinggung kowe. Lho, wong kuwi yen dasar atine apik, imane apik, ambok dielek-elek ra karuan penompone tetep apik, disikapi kanthi apik, mula dadi keapian. Contoh, ana mbah wedok, esuk baratus, ambune wangi, pakaiane ya rapi, bersih, terus momong putu, dipondong, dipangku, karo dikutang ada kindung kintang kindung, ada kindung kintang kindung, ada kindung kintang kindung. Alah 10 menit lah kok pret prokotok tok tok tok tok tok tok. Dingengeki. Niku jenenge diapiki napa dieleki? Ya dieleki wong dikeki ngengek kok. Wis baratus klambine resik ambune wangi ya kok dikeki ngengek. Ngono kuwi dieleki. Tapi mergo mbah tok iki mang atine wis apik karo putune, dieleki dikeki ngengek ngono kuwi penompone tetep apik, ora kok nesu-nesu, ora kok ngamuk-ngamuk, ora kok murang-muring, gak marah-marah. Nek ngomong mesti ngene. Lah iya putuku kok pinter men. Yang mene kok wis ngekeki hadiah mbae. Mun dikeki eek lho, tapi penampane dikeki hadiah. Masa eneng, batok esok-esok ngomong putu, baratus kambine resik terus karo putune dingengeki prok perkata-kata-kata-kata. Terus batoke ngamuk, putu keparat iki. Wong tuwek kok diisini kaya ngene iki. Eh batok gendeng kuwi. Hoi. Paham napa mboten? Ana mbah lanang gendong putune no pundak ngene iki lho. Seweneng to, di putu lanang, putu pertama pisan. Yang ini ki sore-sore, dijak melaku, lagi lah 10 jangka lah kok turrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr keparat iki putuhe. Wong tuwek duyoi. Iki Mbah Mbah nang bento. Penompone mesti apik padahal diuyui lho. Nek ngomong mesti ngene, putuku kok ya ora nek aku urung adus. Ya ini kok didusi. Padahal diuyui tapi penampane didusi. Jadi wong niku nek atine dasare wis apik, mbok diwelek-elek karo tangga kaya apa? Ora bakal muring-muring, ora bakal nesu, ora bakal marah-marah. Disikapi kelawan apik. Woi. Woi. Mula sangka niku kula panjenengan kalih Kanjeng Nabi dipun belajari kengken nampa apa wae nganggo penampa sing apik. Soale samu barang apa wae yen ditampa kanthi apik dadine mesti apik. Wong apik iki ketekanan barang elek lho, barang elek iso berubah dadi apik. Ketoke sampean ora ngerti ya tak jak bahas ngene. Wong kuwi nek apik ketekanan barang elek lho iso dadi apik kok barange. Contoh nek dikek contoh ra paham. Ana TV bogrek, legrek, rusak, ra metu gambare, ra metu suarane. Kecekel tangane servis. Dandani iso kenek metu gambare neh, metu suarane neh kenek didelok neh. Mergo servise kuwi atine duwe niat dandan-dandan sing apik. HP wis ora metu suarane, ra metu gambare. Tokno servis ngolak dadi meneh. Ngono kuwi lho. Tapi nek atine rusak. Kono. Barang apik lho iso dadi elek. Wong panci sik anyar gres teko toko iso pesok kabeh kecandak cah ngono-ngono kuwi. Lha ditatap-tatapno cagak. Paham napa mboten? Niki sing dimaksud akhlak sing dadi misi kautuse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Halo. Diterusno napa mboten? Nek diurut ngene. Gusto, kowe nek ra melu urun ra usah cerewet. Urun rembuk. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manusia apa saja yang ada di bumi. Bumi langit sak isine didamel Allah niku kanggo menungso, mboten kanggo makhluk liyane. Gusti Allah gawe gunung kanggo menungso, Gusti Allah gawe segara sak isine ya kanggo banterana, Gusti Allah nggih bumi sak isine kanggo Gusti Allah gawe kewan-kewan niku ya kanggo Gusti Allah gawe wit-witan ya kanggo Allah menciptakan buah-buahan ya kanggo sampai malaikat sing ditugasi ngodot iki lho ora oleh melok mangan. Buah-buahan ya ana apel, ana anggur, ana blimbing, ana jeruk, ana melon, ana semangka, ana klengkeng, ana rambutan. Kuwi kabeh diodoti malaikat, anggitmu melentu dhewe-dhewe. Ada malaikat yang bertugas sebagai panitia pengodotan. Ngodot napa pak jadi kowe cilik kowe pengen ngodot-ngodot to nduk ngodoti buah apa neh buah tukmu niku sedaya diodoti karo malaikat ana malaikat sing tugasnya ngodot lho ngono kuwi malaikat sing dikei tugas kon ngodoti lho ora oleh melu mangan pancen ora digawe kanggo malaikat tapi kanggo menungso. Mergo donya sak isine iki digawe kanggo menungso, mule jagat iki ukurane ya menungso. Jagat iki diarani jagat sing apik nek menungsane apik. Jagat iki diarani jagat sehat lek menungsane sehat. Mulane ben sehat ya ngombe iki. Yo seven. Yo sekali-kali disebut ngono le. Embo. Ngene iso ya ngene rungokno. Nek menungsane apik jagate katut apik. Lah nek menungsane rusak jagate ya katut. Nek menungsane rusak donyane ya katut. Pancen sing ngerusak donya iki menungso, dudu makhluk liyane. Ora ana malaikat ngebom ya ora ana. Malaikat korupsi ora ana. Heh. Sing korupsi iki malaikat sing dasinan sing jas-jasan sing luwi licin-licin ngono kae lho. Ijin ta? Oh nyatane yo iya kok. Wis ngentekno duwite negara perekonomian teko gara-gara sing korupsi-korupsi. Ngono sing wong cilik nek rakyat cilik kaya ngene-ngene iki urung bayar pajak diobrak ira karuan. Lah sing korupsi triliunan kae dibarno. Ngono lho. Kising tepuk tangan jelas ya tanggungan pajak kurung bayar kita ya. Ya tak sponsorno Pak Lurah pajaknya sampai kok anggite nyapa kok diobrai karo Pak RT. Nah, RT diobrai kami tua aja. Nah, nyapa kami tua kok ngobrai RT. Nah, kami tua diobrai Pak Lurah. Nah, Pak Lurah kok iso obrak-obrai mergo apa? Ya obrai camat toh. Nah, Pak Camat diobrai Pak Bupati kok, ngono lho. Gubernur. Mbok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho pancen sing ngrusak apa-apa ki menungso kok. Wedhus sing ngrusak tanduran yo pirang tekem. 5 tekem ngono lho paling. Tapi lek menungso tanduran pirang-pirang hektar iso entek. Nggih napa mboten? Nggih. Watu pirang-pirang gunung iso entek dititili menungso kok. Lho iya apa ora? Nggih. Aku lho lak sering ngomong to, kucing nek kucing tenan ya mangan pindang papat wis wareg. Sing entek-enteki sembarang kucing garong. Bajing tenanan nyolong kelapa separo tok lho ceblokno. Sing entek-enteki sembarang bajingan. Nggih napa mboten? Nggih. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aidin nas pancene sing ngerusak apa-apa iku menungso. Lah menungso iku ukurane nang jero atine. Halo. Senajan rupane wayu kemrusu keboy semlohai aduhai imut yahud bainal menal-menal semo kembelana kemontok kementek kementek kinyis kinyis bening kuning langsing multitasking tapi ini hati ini bosok omongannya ya bosok, kelakuannya ya bosok lah ini hati ini wis apik wis to dipisui karo wong ini orang bales misui difitnah, didolimi, dielek-elek ora bakal bales memfitnah, mendolimi, mengelek-elek malah dibales nganggo keapian, ditompo nganggo keapian dipisui ora kok mangkel, dirasani ora kok mangkel difitnah ora kok mangkel atine wis apik kok diruwasani tangga ra karuan nek nyikapi malah ngene kok ngerti ya nek aku elek ya matur suwun, ana sing ngelingno dadi aku iso dandan-dandan awak duwelek-elek ora kok nesu gak ngamuk mboten wong atine wis apik contoh ana mbah wedok maneh ben gampang dienggo contoh duwe putu lagi terantanan lagi iso ngomong le ngomongi mbah doke duwelek-elek mbah tok ya apa ya mbah tok elek-elek tepak telek-lek ngene iki masa putune tok ditapuk parut lambene ya ora malah guyu kok putuku lucu bisa ngarani badok ke tempat telek gitu ya padahal di lolok no rakaruan orang nesu-nesu kok ngati ini wis api kok badok aja pak des badok tepak des badok tepak bedes oh gak ngamuk gak mangkel guyu butuh gue sih sama Dani aku lungin apa mboten? Lha sampean mangkane lek dielek-elek karo wong nyantai, aja kalah karo wit pelem lho. Diantem nganggo watu lho, mbalese lho pelem. Kadang langsung 5 kok bisa 6. Empas. Lah ya pas gumbel gerombol ngene, sing ngantem pinter ngene iki kok. Soale wis penggaweane. Ya kerotok-kerotok, diantem watu lho mbalese pelem, kerotok-kerotok-kerotok langsung 10. Jajal. Mulane sampean ku nek dielek-elek karo tangga, biasa mawon. Tandane lek sampean atine apik. Nyapa bales elek? Dilok-lokno ora karuan, kuwi pancene lambene lambe luweh. Kok ngerti ya nek lambeku luweh. Nyantai. Iki tandane atine apik. Tapi wong niku nek atine elek, aja kok dilok-lokno, aja kok difitnah, aja kok didzalimi, aja kok dirasani, aja kok nganti dielek-elek. Eneng wong nglirik ile iso tersinggung. Soale atine wis bosok. Melaku simpangan nah, terus ada yang ngelirik ngono bisa tersinggung semua marah-marah ngamuk-ngamuk rekaruan ngapa kowe kelirak-kelirik nantang culek matamu bisa padahal wi asli wonge kero ya wong kero yang melaku sak melaku ya meripate gak yang ngini terus wong ngelirik gak ngelirik podo wae tetapi mergo dasar atine wis elek tersinggung iso ngamuk-ngamuk eneng wong lirik. Halo. Eneng wong mesem jare ngenyek kok. Nang apa ngenyek wae. Nyek wae. Nyek wong wae. Mergo atine rusak. Lah nek aku yo gak, lah nek wong mesem aku berarti seneng aku. Nyapa ati kok dikotori? Ya harus dong pede dong. Nyatanya fans aku begini banyak. Aku wis ngono ae nyantai. Ono wong kok mesem ambek aku, ah berarti seneng aku. Soale aku ya seneng kuwi. Ya penak to. Lah wong timbangane benci-bencian gak ya antuk penak sayang-sayangan. Oke, sayang. Nek kowe ora ngarah iso tiru aku nek kowe ora ngarah iso. Potonganmu ora ngarah iso. Soale jambu gembel mbok liwati tok le rontok kabeh wae wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Karim. Wis jam 4:30. Lah saiki ngene, yo. Mulane nek kepengin donya iki ketata menungsane sing ditata pengen desa iki ketoto, ya masyarakate sing ditoto. Ngono kok ngajak terus. Umek dhewe-dhewe. Kula baleni, kula baleni. Awas engko bengi ngipi petok aku bae. Nek nyawa ngono kok. Bon-bon. Wis tonduk rungokke kok. Menengo sayang, menengo. Gak usah GR. Makasih. Ngene ya. Lek pengen ya, pane karo mbokane kok iso. Lek pengen yo yo. Lek pengen donyane iki ketoto, menungsane sing ditoto. Pengen kecamatane ketoto ya masyarakat sak kecamatan sing ditoto. Pengen desane ketoto, menungsane sing ditoto. Lah nek pengen menungsane ketoto, atine sing ditoto. Soale nek atine menungso iki wis ketoto apik, lakone menungso mesti apik. Lah saiki piye carane ngapiki ati? Diterangno napa tak tinggal mulih? Entu kan mulai cinta sama aku. Buktinya maunya kamu kan berlama-lama sama aku. Makasih. Dadi carane ngapiki ati niku pripun? Carane ngapiki wek. Nah, carane ngapiki ati ben tukang syutingnya bingung ya ben. Carane ngapiki ati kudu diiseni nganggo isi sing apik. Lah isi sing apik kuwi isi sing piye? Isi sing apik pulsa. Paketan. Isi sing apik kuwi isi sing ora iso rusak. Janji sik iso rusak niku berarti urung apik isi. Nah, sing ora iso rusak apa? Sing ora iso rusak namung setunggal. Nggih menika Gusti Allah. Liyane Gusti Allah rusak kabeh. Mula ati sampean nek isine sak liyane Gusti Allah, alamat ati bakal rusak. Nek pengen atine apik, diiseni barang sing apik sing ora iso rusak. Apa? Allah. Mulane ngene, tak ringkes saya waktune karek sithik. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Qul dawuh sira Muhammad innallaha setuhune Gusti Allah, jangan ada yang menatap aku kayak gitu dong. Aku kan bisa jadi enggak kuat kalau ditatap terus kayak gitu. Modele ana sing nang nyawang. Kul dawuh sira Muhammad innallaha setuhune Gusti Allah iku yudillu gawe sasar sapa Gusti Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Bapak Ibu para jamaah, barang donyane kabeh nyasarno. Rumangsane ngene tibake. Nah, dungaren kok cerdas. Dikira ngene ternyata kayaknya begini jadinya begini. Begono jare. Barang donya niki sedaya nyasarno. Oh, nyasarno sing dimaksud iki ya rumangsane ngene ternyata ngono, dikira ngene tibake ngono. Apa jenenge ngono ku? Kecelik. Rumangsane nyenengno tibake nyusahno. Rumangsane mbateni tibake ngerugekno. Barang donya iki kabeh ngono. Wis to? Sampeyan seneng apa wae? Selagine sing sampeyan seneng iki barang donya, mesti kecewa sampeyan akhire. Ngapunten, ngapunten. Bapak-bapak sampean suweneng karo bojo sampeyan sing wayu kuwi. Ujung-ujunge sampean kecewa soalnya bojo sampean ku entek-entekane arep dadi batang. Nek wis ngono kuwi mentolo ngeloni. Heh, suweneng karo anak. Wong anak iki judule mok ngrepoti wong tuwa. Anak ki ujung-ujunge mok ngrepoti wong tuwa, mboten apane. Tak urut lek ora ngandel, tak buktekno. Nek anak kuwi judule mek ngrepoti wong tuwa, diurut. Mulai proses kok gawe ning. Ora usah mbakas teko kono. Lah kuwi wae wis ngrepoti payahe ra karuan kok. Penak apa, penak sak ser. Bar kuwi ya dengkleh kok. Terus proses kehamilan. Mulai proses kehamilan ben tukang syutinge ra roh. Mulai proses kehamilan. Kuwi hei, hei. Hamil muda wayah ngidam ora keturutan, ngiler-ngiler. Apa maneh sampai muntah-muntah. Nang ora metu apa-apane. Lumpur ora karuan. Masya Allah. Ya kabare cuma kabar. Alhamdulillah aku sampai saiki urung tau nglakoni. Engko apalagi usia kehamilan udah tua, kehamilane wis gede. Masya Allah melaku lho ora iso jejeg. Nek gak duwek-dekek. Lembeane ora iso kenceng, tangane mesti nyempar-nyempar ngene. Sikile ya akeh-akeh ngene. Wis repot kabeh. Dike mlumah sesek, dike mereng ngampek, dike murep remek. Lho, terus proses melahirkan. Sorry Pak, melahirkan ki taruhan nyawa Pak, pilihan antara hidup dan mati lho Pak. Anggite wong melahirno iki ya Allah, sewu loro dadi siji, totoane nyawa, loro niku prosese. Anggitmu angger dikem begagah terus metu dhewe. Engko bayine lahir, kuwi yo ngrepoti wong tuwa kok. Duwe bayi enak-enak turu bengi, lagek 5 menit ser gayer. Anaknya nangis, gelem ra gelem melek. Mangan lagi oleh seprapat, anaknya prokotokotokotokotok. Tinggal mangane kudu nyawii. Lho, mungkin apa mboten? Pemane anakmu awake panas kena demam, suwengi ra iso turu. Wis ngrepoti. Anak sekolah TK ya budal ngeterno nang sekolah nunggoni, mulih ya marani. Wong ngene iki ana sing ngaji mangku pegel ra karuan ngono kuwi. Dapak gak ambek ngemiki ngono, ana sing ambek ngemiki bareng ngene. Jejal. Judule anake mek ngrepoti nang wong tuwa. Sampai sekolah ngragati tekan kuliah, biayai, wis nikah lho sing ngrepoti wong tuwa. Wis meteng dhewe ngrepoti wong tuwa, wong tuwa kudu awat-awati nang wong tuwa. Pemane meteng kawitan tembean. Nah, ati-ati yo nduk, kowe iki meteng. Wis nikah lho sing ngrepoti. Obah-obah sing ati-ati, mangan sak mangan sing ati-ati, wong metenge ora oleh mangan linggis, palu. Jejal. Lu sampai anak ni wes dua anak dewe, isek ngerepoti wong tuane, nyatane sampean dikongkon ngomong putu. Gen apa beten? Betul, sampean seneng opo ya selagi negeri barang donyo, mesti ngerepoti sampean, mesti nyusah nih sampean, kecewa. Seweneng karo sawah, golek duit oleh akeh kelumpukno tukono sawah, golek duit kelumpukno oleh akeh tukono sawah, golek duit kelumpukno oleh akeh tukono sawah, ngono ae lho keploro sampean. Wajahmu nganti kaya galengan nek perkara sawah to. Gegermu bengkong kaya perkara sawah to. Lho ngene apa mboten? Niku sing dimaksud sasar. Kowe to barang donya ki entek-entek aneh sasar. Semua akan menuju pada kehancuran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. Semua pasti akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mampu mempertahankan diri dari kehancuran. Ayo sing wedok-wedok sing rumangsa ayu-ayu temrusu, kulite halus mulus, pipimu halus mulus, mindur-mindur ginyur-ginyur, ayo pertahankan mindur-mindure pipimu. Pertahankan ben tetep halus, ben tetep mulus. Ayo tukokno kosmetik wedak sing sak cepuk regane 200 juta, ben tetep halus. Mengkeret-mengkeret akhirnya. Orang ngira iso halus terus, mengkeret. Boleh contoh, ora usah ado-ado. Ini nyawang pinggirmu kuwi lho. Dadimu yang ngono kuwi sok ben. Nah, saiki mulane aja kemayu-kemayu. Sok men dadimu ya kaya mbah dokmu ngono kuwi, Ndok. Mengkeret pipimu. Saiki sik ginyur-ginyur mindur-mindur. Entek-entekane mengkeret. Lha wis ngono kuwi, saiki guyumu sik manis kowe. Ngene bocah lanang mbok esemi ngene iso ndrodhok atine. Ngeso nek wis kaya mbahmu, kowe mengengeh bocah-bocah mlayu kabeh. Ajur ya wis. Padha wae. Kowe nek rumangsa ganteng aja engkek-engkek. Aja kemenyek-kemenyek. Ora usah ngenteni tuwek, kowe kena lara untu le penceng kabeh wesan kowe. Ayo sing sapa iso mempertahankan dari kepunahan, enggak akan ada. Bapak sing rumoso kuat, gagah perkasa, pertahankan kegagahanmu, kekuatanmu, keperkasaanmu. Ayo tukono jamu kuat sing sak bungkus regane 500 juta. Ben iso tangi dhewe rasane gugang. Nglimpruk-nglimpruk akhire. Ora usah nyebut, wong nyatane yo ngono tenan kok, ya Allah. Wis to sampean seneng opo ae mesti kecewa. Ngapunten, Bu. Seweneng karo klambi, sing modele apik regane luwarang-larang. Lho klambimu kuwi entek-entekane ape dadi gum. Ngono setahun ganti ping 22. Muslimatan seragam, tahlilan seragam, yasinan seragam, pengajian seragam, ziarah. Mangkane bojomu do puklek gegere. Nuruti kuwe ngono kuwi. Sayang apa kepeksa kuwi kuwatir ora mbok kei kok masakan kuwi le. Eh saiki mesti kecewa klambi dituku larang-larang entek-entekane ape dadi banteri klambi sing dituku larang-larang kuwi entek-entekane ape dadi panganan sing jare nikmat lezat dituku larang-larang kuwi entek-entekane ape dadi. Kowe kok mentolong ngunekno kowe. Wong aku tak empet tok. Ngono kok ora karuan nek mbelani. Eta mas-masan pating kerompyong gelangur renteng-renteng mulai ugel-ugel sampe tekan kelek kiwa tengen. Penampilanmu kaya jaran kepang. Kuwi ape dadi rosokan kok. Ngono kok gelang e dapak wong wedok gelang akeh tujuane apa nek gak pamer. Ngkaruan ngaji saiki iki lha hawane lak semribit to angine ya semilir. Ngono kaya kipas-kipas. Ben ketone gelange akeh krimping, krimping, krimping. Lho padahal lho wong angine ya semilir kaya ngene semribit. Ngono kaya krimping, krimping. Lho, langsung diselehno to kipase. Konangan. Ngono mlaku lembeane didawak-dawakno kok nek gelange akeh. Ora gelem biasa mesti. Gak aku nggih gelang ya mek ngene iki. Kowe pengen to? Ora ngarah tak tekno. Ora apa-apa. Sing larangi sing nenggo, Nduk. Ora sing dinggo. Ambok gelang lho regane sak miliat. Lek sing nganggo the lonte. Murah regane. Ambok gelang 1000 telu, sing nganggo. larang karuan toh. Lah rungokno sing ora sasar sapa, sapa sing ora sasar, kabeh kecelik, kabeh mesti kecewa. Iki lho sing nyawisi aku sampai akhirnya kutah iki nek cara tak urut ya, cara tak ceritano ngono ku ya ora dijoli digawe neneh ya ora jian tenan. Kok iso tanten-tenten iki ge mang ora metu-metu. Lha mangane aku ket mang larang ngombe to. Ngene iki panitiane ana sing ngomong ngene, salahe dikutahno. Aku ora ngutahno lho, salahe kowe nggih panggung model kaya ngene iki kok ndut-ndut ngene iki kok. Iki ra kutah nehe pira-pira kok. Lha iki lho padahal nek diurut prosese, nek diurut prosese gawekno nyuguhi aku kopi, diurut mulai teko tutupe, walaupun iki tutup karo gelasnya ora imbang ya asline. Lodok tutupe soalnya. Lho, iki golek tutup tok iki lho, sekeso utuh iki lek muter pasar. Milih tutup sing model ngene iki, rupane ngene, mlebu toko ra cocok iki. Mlebu ana ing toko oleh tutup ngene iki, alah kelarangen iki. Pewindah wong sing golek lambe kudungan. Mlebu toko maneh golek sing kira-kira pas apik regane murah. Iki lagek golek tutup tok sekesuk dhewe. Urung gelase, tapi gelase ketoke iki anu iki, hadiahe sabun encer iki ketoke. Iki nek milih gelas model ngene iki ya sekesuk dhewe neh. Terus wis tekan omah arep gaweno iki gelase laren diumbah. Lho, hoi. Engko ngracik kopi karo gula. Kuwi goleke kopi laren deplokno. Nyelepno suwe lho kuwi prosese. Apa maneh mulai diicir kopine. Prosese suwe ra karuan gula mulai dari tebu sampai di metu ning pabrik diproses dadi gula. Engko sampean tuku LPG kanggo masake kanggo godhog banyu. Hoi. Sampai nyumet sangit-sangit ra karuan disuntek diudhek tekan kene kutah. Prosese ra karo-karuan. Lho ngene iki ternyata lak mek amuk proses bakale uyuh to. Lho, rondok resik sithik ya bakale keringet. Lho sak pira regane? Mesti kecewa, mesti kecewa. Sing ora kecewa sapa? Wa yahdi ilaihi man anab. Orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah adalah orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Wis sing ora kecewa, sing ora sasar. Carane piye? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, beriman itu mengandalkan Allah, tidak mengandalkan apapun dan siapapun selain Allah. Ngelakoni apa wae ora elek ora lali Gusti. Badhe napa mawon nyebut asmane Gusti. Niku maksudnya ngandalno Gusti Allah. Wis tau sampean ngandalno apa ae sak liyane Gusti Allah. Selama sik ana sing mbok andalno, isek melete tapi andalanmu entek mesti ngeblak sampean. Aku iso lungguh kuat mergo ana sandaranku, kursi. Kursi entek dijukuk, kursi ilang, ngeblak aku. Nggih napa mboten? Nggih. Sampean apa? Sendenan karo donya. Selama donyamu isek isek melete sampean. Donyamu entek ngeblak sampean. Senden pangkat, sak duwe pangkat iso gaya. Pensiun tek pangkate geblak sampean. Ayo apa sendenan apa bu, sampean sendenan bojo, selama bojomu cek urip, iso jentak-jentit sampean. Bojomu mati geblak sampean. Apa rabineh? Ya wis, rabineh oleh bojone, sendenan bojone ngandalno bojone, selama bojomu isih urip, gaya sampean iso jentak-jentit. Tapi sandaranmu bojomu mati entek geblak neh wae. Rabi neh duwe bojo neh, senden bojo neh, selama bojomu sik urip iso gaya, bojomu mati geblak neh. Wis bonyok. Kaya laris-lariso. Tapi lek sendenan Gusti Allah, Allah ra bakal entek, Allah ra bakal rusak kuat salawase. Tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, Ingat, hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Saman eling apa wae janji ra eling Gusti Allah mesti gelisah. Saman nek kene panggonane kok eling omah mesti gelisah, selak kesusu pengen mulih ya contone kae wis kluyur-kluyur ngono kae. Lho kae. Mergo eling omah. Halo. Halo. Nah, saman nek kene panggonane kok eling utang, ha, mesti bingung carane nyaur. Eling opo ae janji ora eling Gusti Allah mesti kecewa. Tapi nek eling Gusti Allah mboten. Allah Maha segalanya, Allah Maha mencukupi, Allah Maha kaya, Allah Maha kasih sayang. Dan Allah telah membuktikan tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu. Ibu. Sayang. Jenengan mriki niki nggih do nggawa rungokne to? Jenengan rawuh ten mriki niki nggih do nggawa ambekan. Niku luwarang lho niku regane. Nah, ambekan kalih gelang niku larang pundi? Ambekan kalih kalung larang pundi? Ambekan kalih duit penting ndi? Ayo sampean milih ndi? Ambekane lancar, duwike seret. Karo duwike lancar, ambekane seret. Tak baleni, tak baleni, tak baleni, rungokno. Milih ndi? Ambekane lancar, duwite seret. Karo duwite lancar, ambekane seret. Ya Allah. Ya Allah. Wong kene iki jane ayu-ayu, tapi kok do budek ya. Tak baleni pisan kas pertanyaane ya. Milih ndi? Ambekane lancar duwite seret karo duwite lancar ambekane seret. Kopok tenan wong kene. Prosoku pertanyaan pilihane iki ora ono kuwi, prosoku. Ora milih kabeh. Ya wis berarti ambekane seret duwe seret. Wong kok kasih. Ya Allah. Saman niku gowo barang sing larange ra karuan, diparingi Allah niku ambekan niku. Mulane lek kelangan apa-apa ora usah sedih-sedih. Sing ilang karo sing ijek lho larang sing ijek. Kelangan sandal, kuwi to ora usah mikirno sandal nang gawean ambekan. sing ilang ya mok sandal murah, sing larang lho sik utuh. Ngoten nggih? Nggih. Nggih apa? Ngelangan dhuwit 20.000 lemari mbok jungkiri. Sampai katok-katok diorat tarik kabeh. Ayo mbok. Nah iki kula panjenengan dikei pembelajaran. Mulane dijak hol, dijak zikir, nguatno iman. Nek wis wonge apik, masyarakate apik, negarane aman tentrem, ibadahe kula sampean iso tenang. Ngoten nggih? Nggih. Weh, mbok ra digatekno kok. Nggih. Cinta agama, yes. Cinta bangsa dan tanah air, wajib. Sampeyan tak kandhani, negara-negara Arab sing sakniki tidak ada ketenangan, bangsane Irak, Suriah, Yaman, Israel. Terus iya wis, iya kuwi. Somalia, gue gara karu-karuan. Mereka mengajarkan dan menanamkan cinta agama, tapi tidak ditanamkan cinta kepada bangsa dan tanah air. Makanya saat ini ribut gara karu-karuan ngono kae. Lo jangan dikira cinta tanah air nggak ada dalilnya. Kanjeng Nabi lo dawuh, "Uhibbul Arabiyyah jali anni wulitu fil Arab." Aku cinta bangsa Arab karena aku dilahirkan di Arab. Nah kita juga harus berprinsip begitu. Aku cinta Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Ngono. Nah saiki koyo Suriah, koyo Irak ngono kae. Sekolahe bocah-bocah ora iso tenang. Tapi piye wayahe sekolah, jam pelajaran, jenenge mesiu, jenenge mimis, peluru bertebaran, semriwing ngono modele. Ngono. Lha tepak wayah pengajian koyo ngene iki, moro-moro ana bom. Lah ngono kuwi. Nyapa? Nyapa? Lho jenenge bom yo ngagetno ngono iku. Masa ana bom kok crut ngono. Ku bome bojomu crut-crut. Nang ndi nggon yo bom yo ngagetno ngono. Lha ora iso tenang to. Moh. Yo ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam itu agama kasih sayang, agama yang rahmatan lil alamin. Nah, dasar keimanan yang kuat membentuk karakter masyarakat yang hebat. Ayo urip niki dikai merek sing apik. Tak kayak contoh si tongkas. Halo. Banyu bening, kuwi nek diadai kendi, didol ora payu soalnya mereknya merek kendi. Aku masalah rego ndak ora masalah seger-segeran. Banyu bening diwadahi kendi, didol ora payu wong mereknya merek. Tapi nek banyu bening diwadahi botol, terus dikai merek ngene iki, ora tak sebutno iki ora sponsor. Ora tak sebutno mereke. Pokoke dikai merek sing apik. Lho didol male payu 3000. Mergo mereke apik. Lah kula sampean uripe nggawa barang bening, apa kuwi? Ya ambekan, ya nyawa, ya roh, kuwi barang bening. Nek pengen larang uripmu kek ana merek sing apik. Apa? Ya merek sing ora rusak mau. Mlebu metune ambekan di mereki. Allah, Allah, Allah, Allah. Roh nyawa dikai merek. Allah, Allah, Allah, Allah. Larang uripe sampean. Tapi lek ora dikai merek sing apik sepurane, murah uripe sampean. Entek uripmu buakno peluruan, buakno sampah ngono. Nomor kau uripmu nek kaya plastik. Plastik kuwi nek jero isih ana jajane, mulya ngalor ngidul dicangking wong. Tapi bareng jajane wis entek, plastike di uripmu yang ngono kuwi. Ya uripku bareng. Iya. Saiki. Saiki. Saiki sik ana isine sayang. Saiki sik ana isine. Uripe kula sampeyan isih mulya. Soale isih ana isine. Allahumma sholli ala Muhammad. Isih duwe roh, ngalor ngidul dirmulyakno wong. Halo. Tapi nek rohmu wis ilang, wis entek, buakno kuburan dadi pakanane set, dadi panganane cacing. Dengerin dong, say. Ya kalau situ sayang, kalau sini syaiton. Bisa. Rumana. Ngapunten Bapak Ibu wong pancene bocah-bocah ngene iki ya kudu di dimong ya ben gelem ngaji. Piye carane tertarik ngono lho. Makane kadang-kadang aku ya agak-agak lebay gitu. Nuruti sing nom. Ngaji niku ya sing sepuh tersentuh, sing nom ya tersentuh. Semua lapisan, semua umur, semua usia biar bisa menikmati ngaji. Ngono lho karepku iki ngono. Makane ya sepurane kadang-kadang nganggo bahasa kasar ya nuruti sing model ngene-ngene iki. Ngene-ngene iki. Tapi sekali waktu nganggo bahasa sing jero nerangno zikir, nerangno iman, nuruti sing sepuh-sepuh. Kadang-kadang ya nuruti nah, bahasanya anak muda. Ngono lho. Gak say say pon wes moga-moga wonten manfaate pun jam 5 tukan moh lha wong aku kopiku dikutahno ora dijol yo ya iyalah. Ngapunten. Muga-muga sing kula aturke wonten manfaate. Amin. Lepat khilaf nyuwun ngapunten. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiraatal mustaqim shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لي ولوالدي ولوالمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma Allahumma sallimna min afati dunya wa adhabil akhirati wa fitnatihima Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklanu 'anikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wad dunya wal akhirah jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.